Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallama tasliman kathira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzanillahu iyyakum. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan petunjuknya, yang dengan nikmat serta petunjuk Allah kita dimudahkan untuk beribadah padanya, salat berjamaah, duduk berzikir dan berdoa. Dan kita diberi kesempatan duduk bersama dalam majlis yang mulia ini adalah majlis ilmu. Sungguh, semua nikmat ini hanya Allah berikan pada hamba yang Allah cintai. Tidak diberikan kepada setiap insan. Karenanya pujilah Allah ketika memudahkan kita mampu melaksanakan ibadah kepadanya sebagai bentuk syukur atas nikmatnya. Tak lupa kami ucapkan juga syukur terima kasih pada Bapak Ketua DKM Masjid ini beserta pengurus dan juga seluruh jamaah atas perkenan waktu dan kesempatannya diperkenankan kami untuk menyampaikan muhadharah ini atau pengajian ini yang kita angkat tema yakni ta'awun dalam dakwah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sungguh, dakwah ilallah ini adalah merupakan amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh orang-orang yang paling mulia dari Bani Adam, yaitu peran para anbiya war rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan peran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dari itu Allah telah jelaskan pertama dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakan wahai nabi, hadhihi sabili, ini jalanku, jalan di mana ad'u ilallah, aku menyeru kalian manusia untuk ibadah kepada Allah semata, untuk beriman kepada Allah. Seperti yang dikatakan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, yang dimaksud ad'u ilallah, ad-da'wah ilallah, hiya da'wah ilal imani bihi. Menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyeru manusia bima ja'at bihi rusulahu, mengajak manusia kepada apa yang telah diserukan rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk bitasdiqihim fima akhbaru bih, dengan membenarkan apa yang diberitakan oleh para nabi itu, wa ta'atuhum fima umiru, dan mentaati dalam apa yang diperintahkannya. Nah hadirin, ini jalan yang ditempuh oleh nabi, menyeru manusia supaya mereka beriman kepada Allah, hanya ibadah kepadanya. Ala basiratin, kata Allah dalam firman-Nya ini, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ingat, jalan ini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, kata dalam firman Allah ini. Yani semua pengikut Nabi. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ini, beliaulah yang berperan. Dengan wahyu yang Allah turunkan, beliau sampaikan untuk mendidik umat ini. Dan Allah memilih dari umat ini siapa-siapa yang dibimbingnya dengan petunjuk. Jadilah mereka muslimin, jadilah mereka mukminin, dan mereka adalah mukmin yang terbaik. Mereka adalah mukmin yang paling sempurna. Yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah mukmin sejati. Mukmin yang hak. Sehingga dengan jabatan ini, yang Allah sanjung mereka dengan pujian ini, Allah menjamin, ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajat, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, bagi mereka ampunan. Wa rizqun karim, bagi mereka rizki yang mulia, yakni jannah. Siapa ini yang dimaksudkan mu'minuna haqqa? Siapa kiranya? Para sahabat. Sebab apa mereka dikatakan mu'minuna haqqa? Mereka adalah orang yang benar-benar mengimani seruan Nabi SAW dan menyambutnya. Mengikuti semua yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Sehingga dengan sikap taslim, pasrahnya mereka, tunduknya mereka dengan apa yang diajarkan Nabi SAW itu, jadilah mereka mu'minuna haqqa. Mereka berjalan di atas petunjuk, di atas ilmu. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, kul hadhihi sabili, katakan wahai Nabi, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kalian manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Ya, ana basiratin, yang kita perlu garis atasi, ya, dakwah ini harus di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu yang hak, ilmu yang benar. Dan beliau menyatakan, ana wa manittaba'ani, dalam firman Allah ini disebutkan, aku dan orang yang mengikutiku. Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Adapun dalam surat Fussilat, Allah Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan, dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dibanding orang-orang yang menyeru manusia untuk ibadah, untuk beriman kepada Allah. Wa amila soliha, dan dia beramal soleh. Ingat ikhwah, kita mengajak manusia kepada kebaikan, kita harus melakukan juga. Jangan hanya mengajak pada kebaikan, kita meninggalkan kebaikan. Ini berarti tidak konsekuen. Allah memuji orang ini. Dan ingat, ini amalan yang paling mulia. Amalan yang sangat mulia. Allah sampai mengatakan tidak ada ucapan yang lebih baik dibanding ucapan seorang yang mengajak manusia untuk ibadah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, peran ini, dakwah ilallah, bukan hanya para rasul, tapi juga pengikut-pengikutnya. Maka lihat dalam sejarah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau masih hidup, beliau sudah mulai mengutus utusan-utusan ke berbagai wilayah untuk menyerukan dakwah ini. Seperti Mu'adh bin Jabal dikirim ke negeri Yaman. Ya, begitu Mus'ab dikirim untuk ke Madinah. Hubab bin Al-Arad. Subhanallah. Mereka yang sudah dididik, sudah berilmu, ditugaskan. Ingat, mereka yang diamanahi dakwah oleh Nabi, adalah orang-orang yang sudah mengerti ilmu. Bukan orang yang enggak ada ilmu keluar dakwah. Tidak ada. Karena apa? Ya, betul memang beliau mengatakan ballihu anni walau ayah. Sampaikan dari kalau satu ayat, tapi mestinya yang mana yang disampaikan, paham enggak dia yang disampaikan, benar enggak yang disampaikan, harus diperhatikan. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah sampaikan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104. Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah katakan dan mestinya ada di antara kalian satu umat yang terus selalu menyeru manusia pada kebaikan. Ya, ini sampaikan pada manusia kebaikan, kebaikan, kebenaran. Seru mereka, ajak mereka pada kebenaran, kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, selalu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf. Yanhauna 'anil munkar, melarang mereka dari perbuatan yang munkar. Orang-orang yang seperti ini, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan orang-orang yang bahagia. Inilah ikhwah, golongan yang kecil ini, ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, firqatun najiyah, inilah orang-orang yang selalu menyeru manusia pada kebaikan, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam gharib fasaya'udu ghariban kama bada'a, tuba lil ghuraba. Islam awal mula datang asing di tengah-tengah umat manusia karena beliau sendiri, kemudian beliau menyeru sahabatnya Abu Bakar masuk, istrinya masuk Islam, terus sedikit demi sedikit bertambah sehingga makin hari makin tambah banyak pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau diperintah Allah untuk terang-terangan menyampaikan dakwah. Begitu beliau mulai terang-terangan, begitu terang-terangan pula tantangan. Karena aneh yang diserukan menurut kaumnya ketika itu. Asing, sedikit mereka jumlahnya di tengah-tengah kaumnya. Terus berjalan waktu hingga Islam terus Allah berikan kemenangan. Apalagi setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah. Kemenangan demi kemenangan terus Allah bukakan bagi kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun setelah wafatnya beliau, zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Allah berikan kemenangan demi kemenangan, ditambah lagi zamannya khalifah Umar ibn Khattab, luar biasa sampai penaklukan Persia dan Romawi. Ini kemenangan yang sungguh luar biasa. Sehingga Islam tersebar. Ingat, mereka berjihad bukan semata-mata mereka perang. Karena Islam tidak hanya dengan perang dan bukan dengan perang. Mereka para sahabat dipersan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendatangi satu kaum, tidak langsung dibasmi, diberantas, diperangi, dihabisi, enggak. Tapi beliau perintahkan, seru mereka kepada agama ini, kepada Islam. Kalau mereka mau menerima, berarti mereka Islam, selamat. Hartanya, jiwanya, derajatnya sama dengan kalian muslimin. Namun kalau mereka tidak mau menyeru, memenuhi seruan kalian, maka kalau mereka mau damai, mereka harus bayar upeti. Tunduk pada kekuasaan muslimin. Kalau mereka tidak mau dua-duanya, mereka mengangkat senjata, sama, ladeni. Tapi ingat, jangan bunuh wanita, anak-anak, orang tua. Yang diperangi orang-orang yang mengangkat senjata. Subhanallah, ikhwan barakallahu fikum. Begitu hikmahnya dalam dakwah Islam ini. Begitu baiknya. Sehingga subhanallah, ikhwan barakallahu fikum. Ya, ini awalnya. Islam menyebar, terkenal kebaikannya. Sampai-sampai negeri-negeri Persia, Romawi. Atau wilayah yang dalam kekuasaan Persia dan Romawi. ketika akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu penduduknya berharap semoga cepat pasukan muslimin menaklukkan negeri mereka. Yang di bawah rejim Persia atau Romawi. Karena selama ini mereka dalam tekanan, penindasan, hak-hak mereka dirampas, ya, mereka diperas. Dan mereka telah mendengar negeri-negeri yang sudah masuk wilayah muslimin. Mereka hidup aman, damai, sentosa. Mereka hidup dilindungi, dijaga kehormatannya, hak-haknya diberikan. Subhanallah, sehingga mereka menunggu pasukan muslimin seperti apa. Bagaimana mereka bisa menundukkan, ya, sehingga mereka lepas dari kungkungannya Persia atau Romawi. Subhanallah ihwa, ini disebarkan Islam. Sehingga tersebar dari penjuru barat sampai timur, dari Romawi sampai Persia. Islam merata, sehingga orang semua mengenal Islam. Terus, namun kata Rasulullah SAW, fasayu'udu ghariban kama bada'a. Islam akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing ini. Kenapa menjadi asing? Sebab keadaan manusia berubah. Seperti yang disampaikan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, dia mengatakan, yati alaikum zaman, la yati alaikum zaman, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas bin Malik, tidaklah datang kepadamu masa atau zaman kecuali yang datang sesudahnya lebih buruk. Jadi zaman semakin kesini semakin buruk. Buruk bukan dari sisi teknologinya. Memang teknologi semakin maju, semakin modern, tapi dari sisi agama semakin buruk, berubah manusia. Ketika waktu itu sudah sampai puncak kemuliaan dan kejayaan, menurun. Tentunya zamannya para tabi'in dibanding zamannya para sahabat, lebih baik yang mana? Sahabat lebih baik. Zamannya tabi'in dengan zaman tabi'in lebih baik yang mana? Zamannya tabi'in. Dan berikutnya, sampai di zaman kita, tentunya sudah jauh dibanding zamannya mereka. Zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, jauh kita ini semuanya. Maka ikhwah barakallahu fikum, mestinya kita berupaya untuk mencari jalan bagaimana cara bisa kita itu seperti mereka. Dan kita syukur, alhamdulillah, Allah sudah beri kita petunjuk. Kita dapatkan jalan mereka dalam iman, dalam ilmu, dalam amal. Kita dapatkan jalan. Jadi sunnah sudah Allah bukakan. Kita ditunjukkan ini sunnah. Yang ditempuh para sahabat sunnah Rasulullah SAW ini sudah. Maka ketika kita sudah diberi petunjuk kepada sunnah Rasulullah SAW, cepat susul mereka. Artinya ketika kita sudah tahu inilah jalannya para sahabat yang dulu mereka tempuh ini sudah, cepat susul mereka. Kalau mungkin kita bisa berlari-lari kejar mereka, untuk cepat-cepat kita bisa menyusul mereka. Kalau enggak bisa berlari, mungkin dengan lari kecil. Kalau enggak sanggup, jalan kaki. Kalaupun enggak sanggup, biar merangkak. Terus ikuti jalan mereka. Hingga kita dapat menyusul mereka. Karena sungguh, kalaupun kita tidak bisa ketemu mereka di dunia, dan tidak mungkin. Kalaupun kita tidak bisa mengejar mereka sekarang ini, tapi dengan upaya kita, inginnya kita menyusul mereka seperti mereka, ada hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau di jiwa kita, di hati kita, sudah ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, cinta pada para sahabat radhiyallahu anhum, cinta para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah, dan kita sudah temu jalan mereka, ikut terus. Jangan belok. Terus bersabarlah. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti jalan itu. Jangan kita coba belok. Walaupun kita harus merangkak. Karena apa ikhwa barakallahu fikum? Orang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Dan inilah jalan yang mereka tempuh. Mereka menyeru kepada manusia kembali pada al-haq. Kembali pada kebenaran. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ikhwa barakallahu fikum, beliau mengatakan, kembali ini menjadi asing karena berubah manusia makin hari makin buruk. Semakin jauh mereka dari ilmu. Sehingga akan kembali nampak asing orang yang kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin asing, semakin aneh di tengah-tengah manusia muslimin. Namun beliau mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing itu. Tuba yakni jannah, dikatakan tuba ini sebuah pohon di surga. Sebagai lambang kebahagiaanlah bagi mereka orang-orang yang asing itu. Siapa dia al-ghuraba? Banyak riwayat menyebutkan di antaranya al-ghuraba adalah alladzina yuslihuma fasadan nas. Mereka orang-orang yang memperbaiki atau membuat perbaikan apa yang dirusak manusia. Ketika manusia merusak agamanya, ia memperbaikinya. Atau dalam riwayat yang lain, rajulun salihun, ya, atau unasun salihun fi unasin su'un kasir. Orang-orang yang salih di tengah-tengah manusia yang rusak pada umumnya. Ya, manusia umumnya rusak, dia salih. Memperbaiki keadaan dirinya, menjadi orang-orang saleh di tengah-tengah manusia yang rusak umumnya. Inilah ghuraba. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, Allah katakan mestinya kalian jadilah kelompok yang seperti ini. Terus kalian menyeru manusia kepada al-khair, pada kebaikan. Perintahkan mereka kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Allah mengatakan ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ini kebahagiaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ada jannah. Apalagi ikhwah di zaman ini yang keadaan manusia seperti yang disampaikan Nabi. Coba dengar berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yasharabul khamru wa yadharuz zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yukbadu hamalatahu. Allah angkat, Allah matikan orang-orang yang membawa ilmu. Wa humul ulama, mereka itu para ulama. Sehingga antum perhatikan, semakin hari semakin sedikit ulama. Semakin banyak umatnya, semakin sedikit ulamanya. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mereka itulah orang yang paling bahagia karena langsung dididik Nabi SAW dengan wahyu Allah yang turun kepadanya. Nah, sehingga para tabi'in, mereka orang yang bahagia karena mereka hidup di tengah-tengah mereka bersama mereka para sahabat. Yang seluruh sahabat Rasulullah SAW, mereka ulama. Seluruh sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah para ulama. Ya, karena apa? Mereka langsung menerima dari Nabi ilmu. Safahatan, langsung dari lisan Nabi sampaikan pada mereka, mereka dengar. Dengan mata mereka menyaksikan. Luar biasa para sahabat. Begitu kaum dari kalangan tabi'in, berbahagia mereka. Dan para tabi'in bahagia di tengah-tengah mereka. Banyak para tabi'in. Ulama-ulama di kalangan tabi'in. Tapi sepeninggal mereka itu mulai berkurang, berkurang, berkurang. Dan praktis di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Antum bisa lihat dalam sejarah. Ulama tinggal berapa gelintir yang muncul ketika itu. Dan karena Imam Ahmad ibn Hanbal ini yang sabarnya luar biasa. Menghadapi penguasa. Yang lain masih diam. Tapi beliau diuji oleh penguasanya. Tentang makhluk atau tidak makhluk Al-Quran itu. Sehingga beliau digelari ulama imam. Ahlu imam dari imam ahlus sunnah. Taib afillah barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda hari kiamat, kalau antum sudah lihat, makin sedikitnya ulama. Sehingga apa? Dengannya Allah angkat ilmu. Berkurangnya ilmu. Kalau ilmu sudah berkurang, yang akan merajalela apa? Lawannya. Ya sebutul jahlu, akan merajalela kebodohan di muka bumi ini. Sehingga apa ikhwah barakallahu fikum, Kalau ilmu berkurang, kejahilan merajalela, otomatis rusak. Yang rusak apanya? Yang berkenaan dengan ilmu yang rusak apa? Agama. Agama rusak. Karena apa? Manusia-manusia yang ada jauh dari ilmu. Dia bicara-bicara tentang agama tanpa ilmu. Sehingga sesuatu yang tanpa ilmu bukan memperbaiki, bukan membuat baik, tapi makin rusak. Terus, yasrabul khamr. Manusia sudah minum khamr dan menjadi umum minuman khamr di mana-mana. Sudah di mana-mana, apalagi sekarang. Ya, khamr itu dikemas sedemikian rupa dan dibikin dosis sedemikian rupa supaya manusia bisa mulai dari yang sedikit dosisnya, mulai dari 5%, naik 7%, naik 10%, sampai 100% diminumnya. Ya toh? Kurang puas, dioplosnya. Sehingga apa? Mati karenanya. Nah, coba kalau khamr yang diminum, apa yang rusak? Apa yang rusak? Akal. Agama rusak, akal rusak. Khamr merajalela. Bahkan di satu daerah, itu perdanya atur. Sehingga orang jualan bebas, kayak jual pulsa. Warung khamr, dijual bebas. Rusaknya Masya Allah kondisinya. Dan ini ngeri ya ikhwah. Di salah satu wilayah negeri kita ini. Kita datang, subhanallah, yang muda, mudi, yang kanak-anak. Khamr sudah merajalela, ngeri. Maksiat luar biasa. Yang rusak akalnya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW. Yadharu zina. Merajalela perbuatan zina. Kalau zina sudah merajalela, yang rusak apa? Yang rusak apa? Kehormatannya. Kehormatan mukminin mukminat hancur. Keturunan rusak. Nasab hilang. Betul? Dalam hadis yang lain. Yadharul ya, haraja. Muncul berbagai macam pembunuhan. Pembantaian. Kalau pembunuhan yang rusak apa? Jiwa. Sehingga praktis ini menjelang hari kiamat akan rusak semuanya. Yang Islam telah menjaga dengan istilah daruratul khamsa. 5 perkara yang sangat-sangat dijaga oleh Islam. Yang pertama apa? Agama. Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW benar-benar menjaganya. Dan Allah memeliharanya. Begitu para sahabat, tabi'in, tabi'in terus. Mereka berusaha menjaga agama ini untuk tetap di atas al-haq, di atas kebenaran yang murni. Namun ketika muncul juhala, orang-orang yang tidak mengerti, tampil. Bicara tentang agama, rusak agama. Karena yang diangkat ulama, bukan ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama itu ada dua. Ya, ulama itu ada dua. Ada ulama yang mereka itu memang benar-benar ulama di atas al-haq, warasatul anbiya, ulama yang menjadi warasatul anbiya, dan yang satunya ulama ussu, ulama yang jelek. Cirinya ulama warasatul anbiya itu banyak orang yang memusuhi, yang membencinya dari kalangan munafikin dan orang-orang kafir. Sangat membenci ulama ini. Tapi kalau ulama su, tandanya semua orang senang dengan dia. Yang fasik, munafik, yang kafir, semua senang dia. Antum bisa bedakan dari ini. Ulama su, ulama warasatul anbiya. Ya, kata beliau, kalau ulama warasatul anbiya itu benci sekali kepadanya orang-orang kafir, apalagi munafik. Sebaliknya kalau ulama su, semua orang suka. Di semua kalangan diterima. Hati-hati. Nah sekarang yang seperti ini, ulama warasatul anbiya sama ulama su, mana banyak? Jawab sendiri. Lihat sendiri. Ya fila barakallahu fikum. Ya. Ini Islam menjaga agama. Terus Islam menjaga akal. Yang kedua ya, daruratul khamsa. Islam menjaga akal. Jangan rusak. Tapi subhanallah ketika khamr merajalela, kebid'ahan merajalela, otomatis dengan merajalelanya kebid'ahan, menyebarnya penyakit hawa, hancur Islam, rusak. Dengan menyebarnya khamr, akal rusak. Terus menyebarnya zina, kehormatan harga diri rusak. Dengan berbagai macam pembunuhan jiwa dilanggar, tumpah darah tak bisa dielakkan. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Sehingga menjadi hancur keadaan umat, kehidupan ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, antum hendaknya, kata Allah, jadilah anda orang yang terus menyeru manusia pada kebaikan, suruh mereka pada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Kalau anda mampu, berarti anda masuk golongan orang-orang yang selamat. Naam, yafila barakallahu fikum. Ini anjuran untuk kita menjaga ilmu. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Untuk menjaga agama perlu ilmu. Membentengi jiwa dengan ilmu. Sebarkan ilmu. Untuk apa? Menepis kejahilan. Semampu kita tentunya. Ya, semampu kita tentunya. Karena hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula dalam hadis yang lain. Dari Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu anhu. Qal, dia mengatakan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadayhi sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yaksuru fiha al-haraj wal haraj al-qatlu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang hari kiamat muncul atau datang waktu-waktu, masa-masa di mana ilmu di waktu itu diangkat oleh Allah. Sehingga turun kebodohan. Ilmu diangkat, yang turun kebodohan. Merajalela kebodohan. Karena kebodohan yang merajalela, yang muncul penyakit bahaya. Yaitu penyakit hawa, nafsu. Dan menyebarnya penyakit hawa nafsu ini sehingga orang beragama pun bukan berdasarkan wahyu, tapi beragama berdasarkan apa? Nafsu. Berdasarkan nafsu. Kecenderungan yang bukan kepada al-haq, kecenderungannya kepada lawannya al-batil. Dan sungguh beliau Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita, wanti-wanti kita. Kata Rasulullah SAW, ya tajarul hawa finnas kama tatajaral kaliba fi sahibihi, akan menyebar penyakit hawa nafsu di tengah-tengah kalian manusia seperti menyebarnya penyakit rabies, virusnya pada tubuh si penderita, pada tubuh penderitanya. Antum lihat penyakit rabies sebab apa? Gigitan anjing gila. Orang kalau sudah dikena gigit anjing gila, seketika itu dia akan berubah seperti anjing gila itu. Menunjukkan apa? Begitu cepatnya virusnya sit menyebar ke seluruh tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ada pernah ikhwan menyaksikan di rumah sakit orang yang kena rabies ini. Dia pandangannya, pandangan kayak anjing yang galak. Dan terus menjulur-julurkan lidahnya. Kehausan. Dia lihat orang kayak mau gigit. Anjing kan gak pernah diem. Lidahnya pasti menjulur. Dan kalau digigit orang, kena ketularan lagi yang digigit. Bahaya sekali. Beliau Rasulullah SAW menggambarkan dengan penyakit ini kan cepatnya. Makanya dilarang kita duduk bersama ahlul ahwa. Takut ketularan. Dan jeleknya penyakit rabies, si penderitanya ini dia takut air. Benci. Takut dengan air, dia lari menjauh. Dia haus tapi dia takut air. Artinya menggambarkan penyakit ini pada penderitanya, sahibul hawa. Dia butuh ilmu tapi menjauh dari ilmu. Dia butuh dengan sunnah tapi enggak mau dengan sunnah. Menjauh. Sehingga dia mati seperti orang yang kena rabies. Mati kehausan. Air banyak. Seperti alul hawa. Mati dalam kebid'ahannya, kesesatannya. Padahal ilmu sudah ada. Namun mereka memilih mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, pentingnya sabar. Tampilkan sunnah supaya hidup. Terus. Walaupun kita tidak menyampaikan dengan ceramah. Tapi dengan pengamalan sunnah. Orang akan melihat. Seperti inilah sunnah. ya. Di zaman Rasulullah SAW kan yang berfidaton beliau sendiri. Tapi harus sahabat mempraktekkan sehingga orang menilai, melihat. Oh, seperti itulah ajaran Nabi. Begitu para sahabat membimbing para tabi'in mempraktekannya. Itulah ajaran Nabi. Di zaman ini, tampilkan. Walaupun antum tidak semua ceramah, tapi antum tampilkan sunnah. Sehingga masyarakat paham. Kaum muslimin mengerti, oh begitu sunnah. Ya? Jangan cuma sunnah poligami yang diajar. Tapi yang ini justru yang penting prakteknya. Dalam sholatnya, shaf seperti apa. Terus zikir seperti apa. Ya, wudhunya, pergaulannya, semuanya praktekkan. Dan yaufila barakallahu fikum. Ya, Islam menjaga kehormatan. Sehingga ketika merajalela zina, waduh, hormatan hancur. Dan seperti sekarang ini. Perzinahan tidak hanya di kalangan usia dewasa. Tapi sudah merebak pada anak-anak usia sekolah masih SD. Dengan istilah kalau kemarin dulu zaman milenium, sekarang jangan kid zaman now katanya. Hah? Apa itu kid zaman now? Ancur now sekarang. Ya? Generasinya anak-anak sudah ancur. Nah kalau anaknya sudah ancur, kira-kira ini akibatnya dari anak-anak atau dari orang tua? Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau antum perhatikan dengan seksama, ya, kerusakan yang muncul pada anak-anak tidak lain sebab dari orang tua. Kalau mau menyadari. Maka ihwa barakallahu fikum, tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, kembali kepada ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktikkan dan amalkan sehingga menjadi hidup sunnah. Tanpa kita sampaikan dengan bicara pun orang melihat sudah hujah bagi mereka. Kalau mereka enggak mau mengikuti sunnah, bukan salah kita. Dan ingat, beliau mengatakan tadi, ahlul hawa meninggal dalam keadaan mengikuti hawanya. Menolak sunnah, menolak al-haq. Padahal sampai kepada mereka, maka Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasuli mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah katakan wa may yushaqiqir rasul, yushaqiq maksudnya begini, ini jalan Rasulullah SAW, dia ambil jalan sendiri, ya. Yushakik, dia memisahkan dari jalan Nabi, dia jadi jalan sendiri. Siapa yang ia menyimpang dari jalan Rasul, dia ambil jalan sendiri. Maksudnya ini jalan Rasul SAW, dia jalan sendiri sini. Dia menyimpang dari jalan Rasul SAW. Mimba dimata bayyana lahul huda. Padahal sudah jelas petunjuk bagi dia. Dia ngerti petunjuk sebenarnya. Dia tahu. Tapi dia enggak mau ikuti petunjuk. Dia mau ikuti sendiri hawa nafsunya. Ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, ia tidak mengikuti jalannya mukminin para sahabat. Kalau para sahabat di belakang Nabi, ikuti jalannya Nabi. Ini enggak. Dia ambil jalan sendiri, ini Nabi sendiri, dia sendiri. Mengikuti hawa nafsunya. Orang yang seperti ini sudah jelas petunjuk, apa kata Allah Ta'ala? Dengan sebab itu nuwalli ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Sehingga makin banyak orang mengikutinya, dia makin bangga. Makin besar, makin bangga. Padahal makin jauh. Sehingga kata Allah Ta'ala, wa nuslihi jahannam, kami jerumuskan ia dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Itu sejelek-jelek tempat kembali. Bukan dia enggak tahu al-haq. Sama dengan orang yang kena gigitan rabies. Bukan ia enggak ada air. Dia enggak mau dikasih air. Dia haus, tapi dia enggak mau sampai mati kehausan. Sifat penyakit rabies seperti itu. Wal'iyadzubillah. Wallah alam isyawab, mungkin dari dokter yang mengerti lebih jelas lagi. Barakallahu fikum ikhwah. Kita lanjut. Penggambaran zaman yang ada sekarang ini menjelang hari kiamat ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, yataqarabu zaman. Beliau menyebutkan, yataqarabu zaman wayan kusul amal, wayul kosuh, watadharul fitan, wayak surul haruj. Rasulullah SAW menyebutkan akan terasa zaman itu makin pendek. Kenapa? Zaman dikatakan ya taqor, semakin dekat, semakin pendek zaman. Pendek waktu terasa karena sedikitnya barokah atau tidak adanya barokah. Manusia semua sibuk dalam amalan dunia, tidak ada manfaat baginya. Sibuk dengan dunia terus siang malam, hampir-hampir enggak ada malam, enggak ada siang, kayak kerja terus siang malam, enggak ada bedanya. Siang ya ramai kerja, malam ya ramai kerja terus. Waktunya kayak pendek, dikejar waktu mereka. Dan begitu yang kita rasa sekarang ikhwah. Zaman semakin dekat. Ya, jarak yang jauh bisa ditempuh sekejap. Dulu kita enggak bisa bicara kecuali harus pakai surat sekian lama baru sampai, sekarang tinggal pencet tombol langsung. Ya itu sudah menjelang hari kiamat. Namun bersama ini yan kusul amal. Artinya ikhwa barakallahu fikum, amalan kebaikan makin berkurang yang dilakukan manusia. Karena mereka kurang agamanya. Sehingga mereka kurang amal solehnya. Disebabkan kurang ilmunya, akhirnya yul kosuh. Mereka ditimpa penyakit bakhil yang sangat. Ya, kebakhilan yang sangat pada jiwanya. Berat untuk melakukan kebaikan, tapi gampang untuk melakukan selain itu. Coba antum lihat. Tanpa diminta, tahun baru, orang semua dengan sendirinya hambur-hambur uang. Betul? Tapi kalau diminta sumbangan, kira-kira yang keluar untuk nyumbang dengannya dikeluarkan untuk hura-hura tahun baru, besar mana? Gak usah antum yang menyimpulkan. Masing-masing kan bisa menilai. Yaitu, andaikan mereka kumpulkan semua untuk kebaikan dakwah ini, agama ini luar biasa. Tapi mereka mau, biar sudah. Hura-hura, hambur-hambur. Susahnya mencari rezeki, begitu gampangnya mereka menghambur-hamburnya. Nanti apa jawabnya hadapan Allah? Dan berikutnya tadharul fitan, akan banyak fitnah menyebar menjelang hari kiamat ini. Fitnah menyebar. Dan paling besar fitnah bagi kita, paling bahaya adalah fitnatun nisa, wanita. Jumlah mereka makin banyak, mereka semakin jauh dari agama, otomatis. Kalau wanita sudah jauh dari agama, yang muncul apa? Penampilannya sudah penampilan membahayakan. Umbar aurat, pamer aurat. Kalau mereka sudah mengumbar aurat, memamerkan kecantikannya, auratnya, kira-kira laki-laki hidungnya mulus atau belang? Ya, laki-laki pun yang tadinya ikhlas jadi belang hidungnya. Istilahnya hidung belang ya. Tergoda, bahaya. Ilmu kurang. Subhanallah, akibatnya apa? Terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ngeri ikhwah barakallahu fikum. Dan yaksurul haraj, banyak pembunuhan. Ya, terjadi di dalam umat ini. Akibatnya hadirnya dimuliakan Allah, kerusakan ini nampak luar biasa keadaan ketika itu. Maka ikhwah barakallahu fikum, mumpung ilmu masih bisa kita dapat, mumpung masih ada ulama membimbing kita, mari semangat kita. Untuk apa? Ta'awun dalam dakwah ini. Sebab apa ikhwah barakallahu fikum? Enggak mungkin dakwah ini sendiri. Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah tidak sendiri, dibantu. Awal-awal istri beliau Khadijah kaya raya, dengan kekayaannya dia sepenuhnya mendukung. Ditambah Abu Bakar dengan segala yang dipunyanya, dukung. Muncul lagi Abdurrahman bin Auf dengan segala kekayaannya, dukung. Begitu Utsman bin Affan dengan segala kemampuannya dan kekayaannya, dukung. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ingat ketika Nabi akan mengadakan Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk, beliau kumpulkan para sahabat. Kondisi yang masih pelit peceklik waktu itu, sangat sulit ketika itu, mereka beliau memanggil para sahabat untuk mengumpulkan perbekalannya. Umar ibn Khattab ditanya, bagaimana ya Umar? Kata Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, separuh hartaku tu serahkan. Kemudian Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, sepenuhnya hartaku kuserahkan ya Rasulullah. Saya bertanya, lah untuk anak istrimu, Allah dan Rasulnya menjaminnya. Kata Umar, tak pernah aku bisa mengalahkan Abu Bakar memang. Selalu dia unggul dalam segala kebaikan. Abu Rasid, lihat ikhwan. Artinya, di mana kita? Coba bandingkan dengan mereka. Begitu semangatnya, jiwanya, hartanya, mereka semuanya. Silakan. Di jalan Allah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Yaitu di dalam surat At-Taubah. Ya. Dalam Al-Quranul Karim. Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah. Yang ayat 100. Kata Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum anfusahum bi'anna lahumul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari kaum mukminin, 111. Sungguh Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa mereka, harta mereka, anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Kata Imam Mujahid rahimahullah Ta'ala, ini harga yang paling mahal, transaksi yang tertinggi nilainya. Allah membeli kita semua, jiwa, harta kita. Terus apalagi yang kita punya? Jiwa kita, harta kita sudah Allah beli. Jaminan apa harganya? Surga. Para sahabat tidak pernah ya berat untuk transaksi ini. Ya. Mereka curahkan semuanya. Dan Allah katakan, yuqatiluna fi sabilillah, mereka siap berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau dibunuh. Wa'dan 'alil haqqo fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Itu janji Allah yang hak di dalam Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Taurat, Injil, Qur'an semua sama menyatakan jiwa, harta mukminin, muslimin Allah jamin surga untuknya. Sehingga mereka tidak akan pernah pelit, bakhil dalam kebaikan. Di mana kita? Bandingkan mereka. Sungguh ikhwa barakallahu fikum. Seperti ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Beliau mengajak para sahabat ta'awun. Orang Ansor luar biasa. Mereka semangatnya gotong royong luar biasa. Bahu-membahu mereka menyumbangkan kemampuan yang mereka punya. Sampai pun ada di antara mereka yang hanya mampu nyumbang satu batu bata. Batu bata yang di sana, tanah, dicampur air, terus dicetak. Cuma satu buah saja, serahkan. Tapi ini menunjukkan pinginnya andil. Tidak ingin ketinggalan walaupun sedikit apapun untuk ikut dalam peran ini. Makanya ikhwa barakallahu fikum, di mana kita? Kita butuh pesantren, kita butuh lahan untuk pesantren, kita butuh anak-anak pendidikan, kita butuh biaya untuk mereka semuanya. Lalu di mana ta'awun kita? Ini kita ditantang. Dalam kondisi zaman yang seperti ini, kita ingin mencerdaskan kaum muslimin, mengajarkan kebaikan kepada muslimin, ingin mencerdaskan mereka untuk mengerti al-haq, mengerti sunnah, kembali menghidupkan sunnah Nabi SAW, mari. Dan antum jangan merasa, apa sih balasannya? Hadirin, balasannya surga. Tidak cukup surga, mau apa lagi coba? Surga enggak bisa dibeli dengan dunia dengan seluruh isinya. Ini Allah beli engkau dengan surga. Jangan menganggap imbalan dari manusia. Jangan mengharap imbalan dari manusia. Makanya Allah katakan, mestinya kalian tampil menjadi orang yang terus menyeru pada kebaikan. Menjadi sarana untuk menyeru manusia pada kebaikan. Termasuk kayak kajian-kajian daurah-daurah begini. Enggak mungkin sendirian ustaz. Ya panitia, ya ini semua sendiri. Mungkin tidak bisa, antum semua. Dan ingat, apa yang antum sedekahkan, antum yang antum infakkan, apa yang antum perankan. Baik itu jadi ini, jadi itu. Yang terlibat semua ta'awun dalam da'awiyah ini, semua dapat pahala. Semua dapat kebaikan, tidak terlewatkan. Ini yang harus kita syukuri ya ikhwa barakallahu fikum. Ingat kata Rasulullah SAW kepada Ali ibn Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam akhir ucapan beliau ketika diutus Ali radhiyallahu anhu ke Khaybar, ya. Beliau mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan saja Allah memberikan petunjuk sebab dakwahmu satu orang saja, itu lebih baik bagimu nilainya daripada unta merah. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, beliau juga menyampaikan kepada kita ya, dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan, Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, maka bagi dia adalah ajru ajru man amila biha. Ya, man sana fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang memberi contoh dalam Islam, contoh yang baik, falau ajruha, bagi dia pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya mimba di sesudahnya. Min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya ihwan barakallahu fikum, tentunya kalau kita mencontohkan yang jelek, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan, siapa kasih contoh jelek dalam Islam, kana alaihi wizruha, dia tanggung jawab dosanya. Wa wizru man amila biha, dan tanggung jawab dosa orang-orang yang mengikuti dia sesudahnya. Dia dapat dosa, dosa orang-orang mengikuti dia. Min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Antum tidak ceramah, tapi antum memfasilitasi. Antum menyelenggarakan. Orang dapat hidayah, dapat petunjuk. Semua dapat pahalanya. Dan ini pahalanya sama ikhwah. Allah memberikan pahala yang sama. Sedemikian besar. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, man dalla ala khairin falahu misru ujuru ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang pada kebaikan, dia dapatkan pahala sama dengan pahala yang melakukan. Antum enggak bisa ya terlibat dalam dana mamanya nunjuk, tolong bantu. Fulan ini dia mau begini. Dia melakukan kebaikan itu, antum memberi petunjuk pada orang yang melakukan kebaikan, antum sama dengan dia pahalanya. Maka jangan kita bakhil menunjukkan orang pada kebaikan. Jangan kita bakhil menyuruh pada yang ma'ruf. Kalau kita mampu, lakukanlah. Sedekah tidak mesti berupa harta. Dan jangan kita sedekah tunggu kaya raya. Betapa banyak orang kaya, tidak bisa sedekah. Betul? Sama ikhwah. Kita datang ke masjid. Kita duduk beribadah di masjid. Menuntut ilmu. Ini nikmat Allah. Karunia Allah luar biasa. Betapa banyak orang lebih kaya, lebih kuat, lebih cerdas, lebih hebat dari kita. Tapi enggak pernah bisa ke masjid. Kalau untuk pergi ke luar negeri, Cina, Korea, Jepang, kemana-mana, bisa. Tapi ke masjid, enggak pernah bisa. Sehat, Masya Allah. Makan nikmat. Allah beri kemudahan kepada kita. Mari ajak kebaikan manusia. Dan yang fila barakallahu fikum, karena waktu, ya, kita tidak mungkin akan panjang lebar. Ya, ini kami sampaikan, betapa besar pahala Allah ketika kita mau ta'awun di jalan Allah ini. Maka Allah perintahkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Ya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ini yang Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Ma'idah yang kedua. Allah perintahkan kita ta'awun, silakan. Mari, tolong menolong kalian. Alal bir, dalam kebaikan. Wa taqwa, dalam ketakwaan. Ini kajian-kajian begini kan kebaikan yang luar biasa. Mengajak orang pada takwa. Jangan kita segan-segan. Ini jalan kebaikan. Jangan kita kemudian, aduh, ta'awun lagi. Ta'awun lagi. Jangan menyesal ya ikhwah. Ini pintu kebaikan. Kalau enggak ada, mau kemana harta kita sedekahkan? Ini sedekah yang paling mulia, jalannya ta'awun alal birri wa taqwa. Atau ketika ada ustaz, besok kita kerja bakti, kita kumpul dana untuk pembebasan lahan, kita bangun ma'had, kita bangun madrasah. Jangan kita berat. Kita ingin begini, kerja bakti lagi. Subhanallah ikhwah, ini ladang pahala. Semangat, dan kita menyemangati yang lain. Jangan kita menggembosi. Ya. Karena seringnya diajak kerja bakti, lama-lama bosan, kita gembosi yang lain. Kenapa kamu gak berangkat kerja bakti? daripada saya berangkat enggak ikhlas, mending enggak berangkat tapi ikhlas. Hah? Apa katanya? Daripada saya berangkat enggak ikhlas, mending enggak berangkat tapi ikhlas. Ini kan penggembosan secara halus. Ngajak yang udah jangan usah berangkat. Ini mestinya, wah, ajak, ayo, semangat. Kalaupun kita meninggal dunia, ma'had belum berdiri, kita sudah berusaha dari awal sampai akhir berusaha. Kita meninggal dunia, jariah kita ada di situ. Kita enggak pernah nyumbang dana, tapi tenaga, jariah kita ada di situ. Kita ingat, mati semua, kita enggak bakalan bisa beramal kecuali tiga ini. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Kita lihat ma'had pendidikan yang kita selenggarakan, sarananya soal ladang jariah kita. Anak-anaknya, anak-anak kita, supaya jadi anak-anak yang soleh. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang manfaat, betul? Tiga-tiganya ada. Sehingga kita mari ta'awun alal birri wat taqwa. Jangan lemah, terus semangat. Jangan kendor. Maka, hendaknya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Satu sama yang lain, jangan menggembosi, tapi nasihati. Dalam kebaikan, dalam kesabaran. Barakallahu fikum ikhwah. Sampai di sini insyaAllah. Dan besok kita sambung seperti tadi pengumumannya jam 10. Mungkin kita akan membahas lanjutan ataupun tema yang lain, terutama mengenai tentang pendidikan. Karena besok bersama Ummahat, mungkin tema kita akan mengambil tema peran wanita muslimah dalam pendidikan di rumah. Supaya suami istri bisa mengerti apa peran istri dalam mendidik anak. Barakallahu fikum, sampaikan pada istri-istri antum semua, ajak keluarga kalau bisa, untuk kita sama-sama mengkaji ilmu, supaya dapat manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak BKM, juga takmir berserta jamaah semuanya, atas kebaikannya. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.